saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ikhwani fiddin rahimani wa iyyakum ajmain. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz, bahagia bersama Al-Quran. Kita lanjut ke nasihat yang berikutnya dari Amr ibn al-As, tercantum atau terukir dalam sebuah kisah yang terjadi di antara Amr ibn al-As dengan Habrul Ummah atau tokohnya umat Islam, yaitu Abdullah ibn Abbas. Ketika beliau mendatangi Ibn Abbas dan berkata, Ibn Abbas kepadanya, "Kaifa asbahta ya Aba Abdullah? Bagaimana pagi hari ini kondisimu?" Maka beliau menjawab, "Asbahtu waqad dayya'tu min dini kathiran." Pagi hari ini rasanya aku sudah menyia-nyiakan agamaku begitu banyak. Dalam artian meninggalkan perintah, misalnya lalai atau kurang sempurna melaksanakannya, tidak atau berkurang sunnah-sunnahnya misalnya. "Min dini kathiran." Aku rasa sangat banyak yang aku melakukan taqsir di dalam, melakukan ketidaklayakan dalam beribadah, kurang dalam mengerjakannya. "Wa aslahtu min dunyaya qalilan." Sedangkan duniaku pun yang aku perbaiki, yang semakin membaik pun sedikit padahal. Jadi di pagi hari ini, menurut Amr ibn al-As, aku merasa sudah banyak menyia-nyiakan agamaku, ibadahku. Sedangkan duniaku juga tidak begitu membaik. "Falau kana alladhi aslahtu huwa alladhi afsadtu." Seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, yang tadinya telah kusia-siakan adalah hal yang harusnya aku perbaiki, artinya seharusnya aku perbaiki apa yang telah kusia-siakan, yaitu agamaku, dan yang aku perbaiki harusnya aku tidak terlalu memperhatikannya, yaitu duniaku, maka laqad fuztu, maka pasti aku sudah selamat di akhirat kelak. "Walau kana yanfa'uni an atluba talabtu, walau kana yunjini an ahruba harabtu." Kalau ada yang bisa memberikan manfaat padaku dalam hal ini, artinya bisa merubah kondisiku ini, maka pasti akan ku kejar, ku cari. Dan kalau ada yang bisa menyelamatkanku berupa berlari dari hal ini, pasti aku sudah berlari dan kabur. "Fasirtu kal majnuni bainas sama'i wal ard." Aku bagaikan orang gila di pagi hari ini antara bumi dan langit. "La artaqi biyadaini." Aku tidak meningkat dengan dua tanganku. "Wala ahbitu birijlain." Tidak juga aku mendarat dengan dua kaki. "Fa'idni bi'idatin antafi'u biha ya Ibnu Abbas." Maka berikanlah aku nasihat wahai Ibnu Abbas, mudah-mudahan aku bisa mendapatkan manfaat darinya. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menjawab, "Hayhata sar ibnu akhika akhaka wa la yasha'u an yabki illa bakaitu." Ibnu Abbas menjawab, "Hayhata." Ungkapan hayhata adalah untuk mengungkapkan satu hal yang mustahil biasanya. Artinya, kayaknya enggak bisa saya memberi kamu nasihat, sedangkan kondisiku enggak jauh beda sama kamu. Nah, ini yang makna yang diungkapkan dari Ibnu Abbas. Makna dari ungkapan Ibnu Abbas. Sungguh mereka itu adalah sahabatnya Nabi. Sahabat orang yang maksud. Artinya apa? Mereka menganggap diri mereka itu sangat rendah kualitas ibadahnya, saking tawadhu'nya mereka. Padahal kita sebagai orang yang hidup jauh dari zaman mereka, sangat tahu betul bahwa Allah sudah menyematkan satu titel untuk mereka, yang sering kita dengar dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang atau para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sangat baik dalam hal beribadah, mencontoh sunnah Nabi, mereka setelah diridhoi oleh Allah. Tapi kondisi mereka, sebagaimana kisah ini kita lihat, saat satu dengan yang lainnya saling mengeluh tentang ibadahnya, merasa kurang. Berbeda dengan kita. Kita di setiap kesempatan baik di dunia maya maupun bertatap muka langsung, kalau berkomunikasi dengan sahabat kita, yang kita keluhkan dunia kita. Mulai dari kalau konteksnya atau momennya momen lebaran misalnya, yang kita keluhkan, nanya ke temannya, "Mas, udah THR-an belum?" "Belum, sama," katanya. Nah, ini yang terjadi di kondisi kita. Beda dengan para sahabat. Mereka juga punya dunia, mereka punya aktivitas dunia. Tapi yang mereka komunikasikan adalah apa? Konsultasi, saling menasehati tentang akhiratnya. Nah, kalau kita curhat isinya apa? Ya dunia mulu. "Bang, ente udah bayar cicilan mobil belum?" Nah loh, padahal kreditnya juga Masya Allah ya. Kita tahu bagaimana tuh hukumnya. Kemudian KPR atau cicilan rumah dan sebagainya. Aduh, isinya pokoknya dunia mulu. Belum lagi biaya anak sekolah ya. Tahun depan misalnya nih, tahun ajaran baru. Udah, ngeluhnya ke teman isinya itu semua. Dan ini contoh dari Amr ibn al-As. Usianya sudah mendekati 100 tahun. Beliau lebih tua secara dilihat dari usianya ketimbang Ibnu Abbas. Tapi beliau minta nasihat kepada Ibnu Abbas, bayangkan. Nah, ini juga sebuah pelajaran bagi kita bahwa tidak ada malu dalam hal kebaikan. Minta nasihat kepada sahabat yang lebih muda itu tidak masalah. Bahkan ini sunnah para salafus saleh. Jadi gak usah malu kalau minta nasihat kepada yang lebih muda. Terkadang kan kita kalau ngelihat, menyaksikan khatib misalnya. Sekarang kan kita lihat banyak tuh lulusan-lulusan Mekah, Madinah ya. Masih usia masih muda jadi khatib misalnya. Turun dari mimbar tuh seolah kita remehkan ya. Terutama yang kalau kita usia kita sudah lebih dari sang khatib. Cara memandang kita saja udah pandangan yang meremehkan. Na'udzubillah min dzalik. Padahal para sahabat Nabi sekarang sedang kita gambarkan nih bagaimana mereka minta nasihat kepada yang lebih muda. Dan yang lebih muda pun Ibnu Abbas tidak kemudian merasa sombong, merasa lebih dirinya dari yang minta nasihat. Bahkan beliau mengatakan, "Mustahil saya bisa menasihati Anda sedangkan amalan saya pun seperti Anda." Padahal kita tahu keutamaan Ibnu Abbas. Seorang sahabat yang sudah didoakan oleh Nabi. Di sisi lain beliau adalah termasuk Ahlul Bait. Kemudian didoakan Nabi untuk apa? Selalu paham tentang agama Islam. Bahkan beliau juga disebutkan atau diberi julukan tafsir yang berjalan. Tapi bagaimana kita lihat beliau merendahkan hati. Merendahkan hatinya, tidak menyombong di hadapan Amr ibn As. Waha huwa ibn Abbasin yu'linu an musyarakatihi hadal khawfa hina qal, "Hayhata sara ibn akhika akhaka wala yasha'u an yabakiya illa bakaita. Inilah Ibnu Abbas, dia mengumumkan, yu'lin an musyarakatihi, bahwa dia pun ikut serta dalam keluhan dan ketakutan dari Amr ibn As. Ketakutan apa? Amalannya buruk. Wal ma'na annani lastu saghiran. Ibnu Abbas juga berkata, "Saya bukan lagi anak kecil. Bal kabirtu wasirtu musaqqalan bidzunub." Saya bukan lagi muda yang dosanya masih sedikit, tapi saya pun sudah jadi orang dewasa yang banyak dosanya. Allati tabki minha ya Amr. Yang mana dosa itu membuatmu juga nangis wahai Amr. Gara-gara apa? Akhirat tidak kita atau kurang kita perhatikan, sedangkan dunia pun dapatnya sedikit. Ini kan kondisi kita kebanyakan gini, dunia kagak kata orang Bekasi. Akhirat juga kagak. Kadang kan yang kita lihat apa? Maaf, ini bukan, mudah-mudahan bukan menjatuhkan, tapi sebagai motivasi. Sudah pengangguran, juga ke masjid juga kagak. Tapi juga kita sering mendengar apa namanya celotehan orang. Tuh lihat kalau orang pengangguran kerjaannya di masjid. Lah ini masih mending, nganggur tapi ke masjid. Artinya mendekatkan diri, meskipun kalau kita sudah sering dengar kisah dari Umar bahwa ada laki-laki yang dari pagi sampai malam gak mau kerja di masjid aja pasti dipukul sama Umar. Tapi yang kita lihat justru kan double. Akhiratnya tidak diurus, dunianya pun tertinggal, tidak diseriusin. Maka kita lihat banyak anak muda yang menghamburkan dan menghabiskan waktu dalam kesia-siaan, nongkrong di sana sini, udah sambil apa itu, merokok, main gaplek. Ini kan tidak bermanfaat bagi dunia maupun akhirat. Padahal banyak yang menunggu dia, keluarganya misalnya, atau banyak yang harus dia tanggung. Sedangkan kita lebih butuh sifat dan sikap seperti ini, seperti Amr dan Abdullah ibn Abbas, untuk merasa takut kalau dunia kita dan akhirat kita jelek. Seharusnya kita lah yang lebih banyak memperhatikan ibadah dan dunia kita, mana yang lebih dominan. Sedangkan para sahabat Nabi sudah menyontohkan seperti ini. Dan sedangkan pula tidak ada orang yang atau yang hidup di zaman setelahnya bisa seperti mereka. Dalam hal apa? Dalam kesungguhan mereka dalam mencurahkan perjuangan mereka untuk Islam dan ibadah. Belum lagi kalau bicara tentang jihad dan pengorbanan mereka. Kita tahu para sahabat begitu banyak pengorbanannya, baik fisik maupun materi misalnya. Kita sering dengar bahwasannya misalnya Abdurrahman ibn Auf atau Utsman bin Affan, bagaimana mereka menginfakkan hartanya. Misalnya Bi'rul Rumah, sampai sekarang sumur itu yang dibeli oleh Utsman sampai sekarang masih ada sumurnya. Dibeli dengan uang yang tidak sedikit saat itu dari Yahudi. Tapi kalau kita coba kita lihat, untuk infak saja yang kita bawa biasanya yang di gambar uangnya itu yang megang golok tuh ya. Iya, uang berapa itu? 1000. Pilih-pilih dulu yang bawa golok atau yang merah-merah tuh ya. Kalau yang merah kayaknya jarang keluar. Nah, sehat seperti ini hendaknya bagi saya yang membacakannya dan mengkajinya dan bersama-sama kita kaji, harus menjadi punya asar, punya pengaruh positif cara prakteknya. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Karena kita harus bersiap-siap untuk perjalanan yang sangat berat dan harus memperingan beban dosa kita sebelum pindah ke negeri secara mendadak. Karena kita hakikatnya nggak pernah tahu kapan meninggal. Bersyukur kalau meninggalnya dalam keadaan bersujud, seperti yang juga banyak kita lihat dan kita saksikan ya. Tapi kalau jadi celaka kalau meninggal dalam keadaan nyekek botol, na'udzubillah min dzalik, nyekek botol minuman keras dalam artian, atau sedang banting angka tuh ya, sedang banting apa gaplek, yang mana kalau sudah datang mendadak tidak ada lagi waktu untuk minta taubat. Dan orang yang bahagia demi Allah, orang yang ringan dosa dan keburukannya saat menghadap Allah, dan punggungnya tidak dibebani dengan hak-hak manusia yang kita zalimi. Mudah-mudahan Allah membantu kita dengan pemberian dan kemuliaannya, kedermawanannya kepada kita. Nasihatku untukmu.